ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pemahaman ayat? Hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang menyuruh amar ma'ruf nahi munkar yang dijadikan dalil wajib seorang muslim bergabung di organisasi muslim. Itu dalilnya Hizbut Tahrir. Untuk membentuk kelompok partai golongan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar. Itu dalil yang mereka pakai, sudah lama dipakai oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Jelas ya? Dan itu adalah pendalilan yang batil. Iya. Di situ umat, apa maksudnya umat? Kalian sebagai umat seluruhnya, sifat kalian seperti itu. Sifat kalian seperti itu, bukan disuruh membuat partai, kelompok. Ya. Berpartai, berkelompok, berjamaah, bergolong-golongan itu ada ayat-ayat yang melarangnya. Bahkan kalau dia baca ayat ini, ada ayat sebelumnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Dan di ayat setelahnya wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Dan dia kalau baca ayat-ayat yang lain banyak dalam Al-Qur'an yang melarang. Jelas ya? Maka ini keliru di dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Ya, sama dengan beberapa ayat setelahnya. Ada sebagian kelompok mengatakan disyariatkan khuruj ya 40 hari ya sekian hari, dalilnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang ukhrijat itu khuruj katanya ya untuk umat. Ini kan pendalilan aneh bin ajaib. Kenapa dia enggak pakai ayat tentang penduduk neraka wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka tidak keluar darinya? Itu kan khuruj juga di situ. Ya. Baik. Jadi ini pendalilan-pendalilan bukan pada tempatnya ya.